لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فيقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-29 dari surah Al-Fath, dan ini ayat yang terakhir. Kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah. Untuk Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam, penyebutannya dalam Al-Qur'an imma dengan nama Muhammad, wa imma dengan Ahmad, wa imma Allah Subhanahu wa taala memanggilnya dengan Nabi, atau Allah Subhanahu wa taala memanggilnya dengan Rasul. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memanggil nabinya dengan namanya langsung dalam Al-Qur'an. Ya ayuhan nabi, ya ayuhar rasul. Itu yang Allah Subhanahu wa taala panggil dalam Al-Qur'an. Allah memanggilnya dengan kedudukannya. Adapun kalau Allah menyebut namanya bukan dalam bentuk khitab, bukan bentuk pembicaraan, tapi bentuk pemberitaan. Allah memberitakan tentang nabinya, Allah menyebutkan namanya. Tapi kalau Allah mengajak bicara nabinya, maka Allah memanggilnya dengan kerasulan atau kenabian. Ya ayuhan, ya ayuhan nabi, atau ya ayuhan rasul. Ya ayuhan rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbik, fa in lam taf'al fa ma ballaghta risalata. Tadi ya ayuhan nabi, jahilil kufar wal munafikin. Ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, tabtagi mardata azwajik. Demikian adab. Demikian pula kita dipanggil, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanggil rasulnya dengan panggilan kenabian dan kerasulan, jangan memanggil namanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Orang-orang beriman, jangan kalian memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kalian saling memanggil antara satu dengan yang lainnya. Baik, memanggil namanya, baik, atau yang memanggil dengan kunyahnya. Baik, paling bagus dipanggil Rasulullah dengan kerasulan atau dengan kenabian, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Baik. Yang biasa memanggilnya dengan kunyahnya, Abul Qasim, yakni orang Yahudi, ya Abul Qasim. Mereka tidak mau menyebutnya dengan Nabi atau dengan Rasul. Barakallahu fikum. Adapun para sahabat, mereka memanggil Rasulullah dengan kerasulan, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Baik, mereka memanggilnya demikian. Karena itulah yang diperintahkan kita untuk melakukannya. Adapun penamaan dengan namanya, maka Allah Subhanahu wa taala menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemberitaan, Muhammad. Atau terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan hambanya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna haula. Al ayah Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya, yang dimaksudkan hambanya di sini adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah. Bukan Tuhan yang boleh disembah. Beliau adalah hamba. Tapi sebagaimana pernyataan beliau, kul innama ana basyarum, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kul innama ana basyarum mitlukum. Katakan bahwa aku manusia sama seperti kalian. Yuha ilayya, yang membedakannya adalah bahwa aku diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan beban untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Muhammadur Rasulullah. Sehingga beliau tidak berhak untuk mendapatkan peribadatan, dan siapapun selain Allah tidak boleh mendapatkan peribadatan. Baik. Tidak boleh kita rukuk sujud untuknya, kita tidak boleh berdoa meminta kepadanya. Ya, terkecuali ketika beliau masih hidup, boleh kita meminta. Akan tetapi setelah beliau meninggal dunia, maka sama seperti yang lainnya. Tidak boleh kita meminta kepadanya. Baik. La haula wa quwwata illa billah. Karena meminta, berdoa ini adalah ibadah. Kapan kita berdoa kepada selain Allah, maka kita telah mengibadahinya. Menghambakan diri kepadanya, yang dengannya kita dicap terjerumus ke dalam syirkun akbar, kesyirikan yang besar yang mengeluarkan kita dari keislaman kita. Waliyadzubillah. Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari terjerumusnya kita ke dalam kesyirikan. Baik. Sekali lagi kita ulang dan ulang, terus kita ulang bahwa kesyirikan adalah menduakan Allah dalam peribadatan. Menyembah Allah, menyembah juga yang lainnya. Itulah syirik. Definisi ini yang harus terpatri terus di dalam diri kita, supaya kita menghindarkan diri daripadanya, dari bentuk-bentuk kesyirikan. Menduakan Allah dalam peribadatan. Ibadah ini bentuknya macam-macam, banyak. Tidak satupun boleh kita serahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Takut, tawakal, berharap. Ini semuanya bentuk-bentuk ibadah. Kapan kita takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan takut yang merupakan ibadah, maka musyrik kita. Baik. Bukan takut tabiat, takut ibadah maksudnya. Yani dia takut kepada penghuni kubur itu yang merupakan wali, takut dilaknat, takut kualat, takut ini merupakan ibadah. Barakallahu fiik. Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah Rasulullah. Walladina ma'ahu, dan adapun orang-orang yang bersama dengan beliau dari kalangan mukminin. Orang-orang yang bersama dengan beliau, mengikuti jalan beliau. Asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Mereka adalah orang-orang yang tegas terhadap orang-orang kafir. Taib ruhama'u bainahum. Mereka saling kasih sayang, menyayangi antara satu dengan yang lainnya, sesama kaum mukminin. Bukan berarti sayang menyayangi tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Baik. Bukan berarti sayang menyayangi tidak ada penegakan hukum had, hukum qisas dan hukum-hukum yang lainnya. Barakallahu fikum. Kemudian bukan berarti sayang menyayangi tidak boleh atau tidak ada yang namanya raddul mazalim. Barakallahu fikum. Bukan berarti di sana tidak ada muhakamah. Baik. Tetap ada yang namanya al-akhdhu war-radd dalam masalah muhakamah. Baik. Barakallahu fikum. Menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, amar ma'ruf nahi mungkar ada. Baik. Justru semua itu dibangun di atas ruhama, rahmat kita kepada sesama kaum muslimin, kaum mukminin, ditegakkanlah hukum-hukum had ini. Karena kalau dibiarkan pelanggaran demi pelanggaran tanpa ada penegakan hukum, maka bukan keamanan yang kita peroleh dalam kehidupan bermasyarakat, tapi yang terjadi adalah kekacauan. Baik. Kalau ada yang membunuh, ya dibunuh juga. Kalau ada mencuri, ya dipotong tangannya. Baik. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam masalah penetapan atau pelaksanaan hukum had. Baik, hukum had potong tangan misalnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-sariq was-sariqatu faqta'u aydihima jazaa'an bima kasabana kalam minallah." Baik, al-ayah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun az-zani afwan. Az-zani waz-zaniyatu fajlidu." Baik. الزانيه والزاني والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلده. طيب tentang masalah perzinahan, kata Allah Subhanahu wa taala, wal yashhad adabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Tayib apa wa tayib la haula illa billah la haula illa dalam surah apa dan tablat akhukum bihima rafatum fi dinillah. Surah apa ini? Surah An-Nur. Ya tengok barakallahu alaikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhumā 100 jaldah wa la ta'khudhukum bihima rafatum fi dinillah إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat yang kedua, az-zaniyatu waz-zani, pezina perempuan dan pezina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jaldah, maka cambuk deralah mereka masing-masingnya 100 kali cambukan. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah, dan jangan muncul dari kalian rasa belas kasihan terhadap mereka. Baik. Jangan muncul rasa belas kasihan kalian terhadap mereka, yang boleh jadi dengan itu kalian tidak menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik. La haula illa billah. Jangan muncul kasih sayang kalian pada saat menegakkan hukum had ini, sehingga kalian tidak maksimal dalam pelaksanaannya. Jika sekiranya kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin, dan hendaknya dipersaksikan pelaksanaan hukum had ini atau hukum cambuk ini di hadapan sekelompok dari kalangan orang-orang yang beriman sebagai bentuk pelajaran, dan insyaallah memiliki efek jerah. Efek jerah dipersaksikan. Beda tentunya kalau hanya sekedar dipenjarakan. Dipenjarakan ya orang enggak tahu. Dan ada efek jerah. Karena dipenjarakan dikasih makan, di barakallahu fikum, difasilitasi. La haula wa quwwata illa billah. Sementara potong tangan misalnya, atau dicambuk atau dirajam, ini dilihat di hadapan halayak ramai sehingga menjadi pelajaran bagi orang-orang yang lainnya. Wah, ini kalau kita membunuh orang kita juga bakal dibunuh. Ini kalau kita mencuri bakal dipotong tangan kita. Barakallahu fikum. Ini kalau kita menuduh orang lain berzina tanpa 4 saksi yang membuktikan kebenaran berita itu atau pengakuan itu, maka kita akan dicambuk 80 kali dan seterusnya, sehingga ada efek jera. Ada efek jera bagi orang-orang yang yang melihat dan menyaksikannya. Barakallahu fikum. Terutama tentunya bagi orang yang menjalani hukum had tersebut. Baik. Kalau dia mencuri kemudian sudah dipotong tangannya, sudah kapok dia. Baik. Dia bakal mengatakan, oh, kalau saya curi lagi ini kaki saya yang kiri akan hilang. Baik. Kalau dia mencoba mencuri lagi, maka tangan kanannya, tangan kirinya, kan tangan kanan dulu yang dipotong sampai pergelangannya. Kalau masih mencuri, maka kaki kirinya sampai pergelangannya. Baik. Kemudian masih mencuri lagi, maka tangan kirinya, terus apa lagi yang mau dipakai untuk mencuri? Baik. Walau aglab, orang yang mencuri kemudian dipotong tangannya, biasanya sudah taubat mereka. Karena sengsaranya orang yang tidak memakai tangan kanan. Baik. Susah dia melakukan aktivitas kesehariannya. Orang yang apa? Tidak memiliki telapak tangan kanan. Tapi karena kebanyakan orang lebih banyak memfungsikan tape tangan kanannya. Ini kalau tidak ada ini, semua serba kiri. Baik. Barakallahu fikum. Dia akan mendapatkan kesulitan yang sangat. Sehingga dengan itu dia berhenti untuk mencuri. Barakallahu fikum. Seandainya hukum ini yang diberlakukan, maka masya Allah. Baik. Sungguh sangat luar biasa tenteramnya di dalam kehidupan bermasyarakat. Didapati negara-negara yang menegakkan hukum had, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, kondisinya lebih aman jauh ketimbang barakallahu fikum. Ketimbang negeri-negeri yang bebas melakukan ini, bebas melakukan itu dan tidak ditegakkan hukum had padanya. Baik. Pembunuhan misalnya di daerah-daerah yang tidak diberlakukan hukum had, tiap hari luar biasa pelecehan-pelecehan, pemerkosaan, tindak ini tindak itu dari tindak-tindak pidana dan seterusnya, sangat banyak, pencurian, perampokan dan seterusnya. Karena orang tidak takut. Barakallahu fikum. Para pengedar ganja juga demikian. Barakallahu. Seandainya para pelaku-pelaku yang seperti ini kalau ditegakkan hukum-hukum had atau ta'zir yang diberlakukan, maka akan kapok. Barakallahu. Para pengedar ganja ini. Barakallahu. Atau yang lainnya. Tapi ya masya Allah, hukum-hukum Allah tidak diberlakukan, maka jadilah negeri itu ya Shibhu fawda, artinya mirip negara-negara yang kacau. Artinya orang tidak terlalu bagaimana merasa aman dan nyaman dalam melakukan aktivitasnya. Baik. Kita kembali kata Allah Subhanahu Wa Taala bahwa walladzina amanu ashiddaa wal kuffari ruhamaa bainahum. Orang-orang beriman itu senantiasa tegas terhadap orang kafir. Bukan berarti tegas berlaku semena-mena terhadap setiap orang kafir. Lah. Baik. Ada ahkam yang mengaturnya. Baik. Orang kafir yang bagaimana? Yang kita berlaku tegas dan keras. Barakallahu fikum. Demikian juga terhadap sesama orang-orang yang beriman. Ruhama. Saling mengasihi antara satu dengan yang lainnya, bukan berarti sama sekali tidak ada boikot. Barakallahu hajar. Tapi meninggalkan, ada aturan-aturan yang mengaturnya. Jadi jangan ada yang mengatakan ketika kita meninggalkan ahlul bidah, tidak mengajaknya bicara atau tidak bergaul, berbaur dengannya, berarti kita tidak ruhama ubainahum. Bukan. Barakallahu fikum. Ruhama itu ketika barakallahu fikum, ini memang hukum asal. Selama orang tersebut dekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin besar pula kasih sayang kita dan cinta kita dia kepadanya. Barakallahu fikum. Semakin jauh dia dari syariat Allah Subhanahu wa taala ya, ada muncul kebencian dan ketidaksenangan terhadapnya. Barakallahu fikum. Pelaku maksiat saja kita tidak diperintahkan untuk bergaul dengannya. Walaupun dia muslim, walaupun dia mukmin. dahil. Bergaul dengan ahlul fisq, orang-orang fasik, pemabuk, panjudi dan seterusnya. Dilarang kita bergaul dengannya. Berkasih sayang dengannya. Ya sebatas bahwa dia sebagai seorang muslim. Barakallahu fikum. Pergaulan kita terhadapnya, adapun lebih jauh dari itu, kental persahabatan dengannya, maka tidak diperbolehkan. Apalagi ahlul bidah, ahlul dalal. Dari barakallahu fikum, yang kondisinya lebih parah ketimbang ahlul maksiyah, pelaku kebidahan dan tokoh-tokoh kebidahan, kondisinya lebih parah dari apa? Dari begal sesungguhnya. Dari karena begal dunia ini ya, mereka urusannya dengan harta. Dari tapi ahlul bidah begalnya urusannya dengan agama. Dia menghalangi orang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menghalangi orang dari jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibikinkan jalan lain oleh mereka. La haula wa illa billah. Tentunya lebih berhak untuk kita tinggalkan mereka. Baik. Maka di dalam syariat kita ini ada istilahnya hijrul mubtadi' atau hajrul mubtadi', meninggalkan ahlul bidah. Tidak bergaul, tidak berbaur, tidak bersahabat dengannya. Karena kebidaan itu bisa menjangkit. Barakallahu fikum. Sebagaimana kemaksiatan juga bisa menjangkit. Kita dengan ahlul maksiat, kita diajak melakukan kemaksiatan. Berteman berkawan dengan pencuri, diajak mencuri. Berteman berkawan dengan para pemabuk, kita juga diajak untuk mabuk-mabuk. Demikian juga berkawan berteman dengan ahlul bidah, dia juga akan mengajak kita untuk melakukan kebidaahan, sehingga mengharuskan kita untuk menjauhi mereka. Barakallahu fikum. Kita mencintai mereka sesuai dengan kadar keislaman dan keimanan mereka, dan kita membenci mereka sesuai dengan kadar penyimpangannya terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. La haula wa illa billah. Walladzina ma'ahu ashiddaa'u 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum taraahum ruk'an sujjada. Kau melihat mereka, yakni orang-orang yang beriman yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka senantiasa ruku, sujud, melakukan salat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana, mereka senantiasa mencari, berusaha untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan keutamannya. Yang dengan itu mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, simahum fi wujuhihim min athari sujud, tanda-tanda sujud ada pada wajah-wajah mereka. Jadi, tanda-tanda sujud adalah ketaatan. Barakallahu fikum. Bukan tanda sujud yang dimaksud di ayat ini adalah warna hitam yang ada di jidat kita ketika kita banyak sujud, bukan itu yang diinginkan. Jadi, tidak ada ahli tafsir barakallahu fikum yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah warna hitam yang ada di jidat kita kalau kita banyak sujud, bukan barakallahu fikum. Bukan itu. Baik. Simahum bi wujuhi min athari sujud. Alamat ketaatan itu ada pada wajah mereka. Baik. Dengan barakallahu fikum muka cerah ceria. Baik. Barakallahu fikum. Menunjukkan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika matsaluhum bit-Taurat wa matsaluhum bil-Injil. Demikianlah perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan dahulu kala di dalam At-Taurat dan dalam Al-Injil, yakni Muhammad Rasulullah wal ladzina ma'ahu. Jadi yang dikenali oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara di dalam At-Taurat dan dalam Al-Injil bukan cuma Rasulullah tapi para sahabatnya juga. dari para sahabat yang menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dikenali dalam At-Taurat dan dalam Al-Injil. Kata Allah Subhanahu wa taala, dzalika mataluhum bit Taurat wa mataluhum bil Injil kazar'in akhraja syath'ahu fa azara fastaghlada fastawa ala suqi. Muhammadur Rasulullah dengan para sahabatnya sama seperti zar. Zar ini adalah sebatang pohon. Yakni Rasulullah ketika berdakwah sendirian, ibaratnya pohon masih cikal bakal. Tapi biji satu kemudian mulai tumbuh berkembang. Barakallahu fikum. Kazar'in akhraja syath'ahu. Baik. Sama sebatang pohon yang kecil berkecambah dari satu biji, kemudian naik di atas batangnya, kemudian naik sedikit mulai bercabang. Baik. Kemudian semakin naik semakin banyak cabangnya. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awal mula berdakwah beliau sendirian. Kemudian ada pengikutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Semakin hari semakin ada saja, semakin banyak yang mengimani dan mengikuti beliau alaihi salatu wasallam. Sama seperti sebatang pohon tadi. Tapi semakin banyak cabangnya, semakin banyak rantingnya, semakin banyak daunnya sehingga pohon itu membesar. Fa'azarahu fastaghlala fastawa ala suqihi. Kemudian semakin kokoh, semakin kuat, semakin keras batang pohon itu. Baik. Tegar, kokoh dia di atas batangnya. Baik. Indah untuk dipandang. Kazarin akhraja syata'u fa'azarahu fastaghlala fastawa ala suqihi. Yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Yu'jibu zurra', menakjubkan orang yang menanamnya. Dia sendiri yang menanamnya, dia sendiri takjub dengan tanamannya. Tapi liyaghidha bihimul kuffar. Yani yang menanamnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Dan dengan indahnya pohon ini, dengan banyaknya kaum muslimin yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan orang-orang kafir tidak senang. Barakallahu fikum. Karena memang orang-orang kafir tidak akan pernah ridha terhadap Islam dan kaum muslimin. Walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Baik. Liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh di antara mereka ampunan dan balasan yang sangat besar. Baik. Masya Allah. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihati minhum maghfiratan. Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan balasan ganjaran yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Selesailah barakallahu fikum pembahasan kita surah Al-Fath. Semoga pelajaran-pelajaran yang kita dapati bisa mewarnai dan membentuk kepribadian kita dan kehidupan kita menjadi lebih baik. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.